Sai cantik berupana, soara tu dosana. Sai rodo ijur marnida, alani bagak nirupana. Nungamuro mai bakona, molo akaboru sinaga. Sai cantik cantik berupana, sai hira boru cina. Penau ina ina, molo masalah rupa donina, dan tanusian Angelia, ima bintang piling India. Ayang gudung man nalang marusuhan angguan welang ramang oleh tidak ulang salah kuna butung biak pijol manomaku mengindahi nabea honey.

pas patugahan asemitor bulus mau manore gatimu

manjok